Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yudabu abadan abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'u wal intifa' wal mudakaratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila dunya wad dalala al khair ibtigha'a wa jibahi wa marratihi wa qurbihi wa tawabihi min Allah ta'ala. البدل عظيم سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والتلاميذ المنفردين والمملكين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الرب من الإرشاد والرب من العبادة الإمام القضاء من علامة محمد الحجاج ورسولهم وفروعهم أن الله يغفر له ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يا الفاتحة. Saling tolong, saling bantu atas kebaikan dan ketakwaan. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan mereka tidak saling bantu, tidak saling tolong dalam kejelekan dan dosa. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu pada umumnya mereka saling bantu, saling tolong, saling support bila kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau baik, kalau ketaatan, ibadah, saling bantu, saling dukung. Dan itu menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita saling tolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan dan ketakwaan berada banyak di dalam kehidupan kita. Tapi sulit untuk mengerjakannya. Gak gampang. Soro, antem. Jadi namanya kebaikan, ketakwaan itu gak gampang. Siapapun yang mau melakukan, mengerjakan, gak gampang. Ada yang gampang melakukan, tapi terkadang gak bermakna kebaikan atau ketakwaan yang ia lakukan. Kenapa? Ada penghalang-penghalang yang menghalangi untuk menjadi sempurna itu kebaikan. Kenapa? Karena finishnya kebaikan itu adalah surga. Finishnya kebaikan adalah surga. Lah surga itu tidak bisa kita dapatkan dengan murah. Gak bisa kita dapatkan dengan gampang atau mudah. Kalau kita ingin punya mobil mewah, ingin punya motor bagus, ingin punya rumah besar, bagus, itu butuh keluarkan duit banyak. Lah untuk mendapatkan duit banyak ini gak gampang. Butuh kerja keras. Butuh banyak waktu kita pakai untuk bekerja. Gak kenal siang, gak kenal malam. Gak kenal hujan ataupun panas. Wis dikerjakan loh. Pokoknya kepingin keturutan. Bondue motor api, bondue oma api, dan yang lain sebagainya. Gak pernah menilai kepayahannya, tidak pernah menilai beratnya, sulitnya. Karena dia menilai apa yang akan dia dapatkan itu sangat berharga untuknya. Karena itu, gak kenal lelah, gak kenal waktu. Gak kenal waktu. Loh, gak gampang. Sulit. Sama halnya surga. Surga itu bukan murah. Kita mendapatkannya butuh bekerja keras, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, ibadah. Ketika kita mengerjakannya pun itu butuh penjagaan dengan ketat agar setan tidak merusak. Jangan sampai muncul sombong, jangan sampai muncul iri, jangan sampai muncul bangga diri dan yang lain sebagainya. Kenapa? Itu dapat menghancurkan ibadahnya. Nah, ketika saling bantu, saling tolong, saling dukung, ini akan menjadi mudah, akan menjadi gampang, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kuli dan tukang, kuli dan tukang. Nah, kalau kuli dan tukang bekerja sama dengan baik, pekerjaannya itu lebih cepat daripada sendirian. Tukangi dewe misalnya, yang mana dia harus ngangkat botol, yang mana dia harus ngangkat pasir, gamping, air, ngaduk lulu, habis gitu naruh lulu ketimba dan mengangkat atau membawa lulu, lebih lama. Tapi ketika tukang itu ada kuli, kulinya yang buat lulunya, kulinya yang angkat semennya, kulinya yang mengangkat botolnya, tukang tinggal mengerjakan lebih cepat. Hasil kerjasama ya bagus. Kuli yang buat, tukang yang ngerjakan, tapi kerjasamanya nggak baik. Kerjasamanya nggak bagus, ya tetap podo aja suwi. Podo ambil dalam kuli ini. Tukangnya kepingin dan cepet lho tuh, kulu ini si tengah-tengah ngopi di si, rokokan di si, tukangnya bisa ngerti. Dan ini kerjasamanya gak baik, kerjasamanya gak bagus. Akhirnya sama aja, mendingan ya tukang itu daripada orang kulu ini. Tapi kalau kita semuanya yang ada di sini bekerja sama dengan baik, dalam kebaikan kita saling bantu, saling mengingatkan, saling memberikan dukungan, support, waduh, kita akan menjadi mudah, gampang melakukan kebaikan, melakukan ketakwaan. Yang sulit itu kan gak kerjasama antara ayah dengan ibu, gak kerjasama dalam mendidik anaknya, gak jadi. Yang bapak kepingin anaknya soleh, yang ibu kepingin anaknya pinter. Soleh dan pinter itu gak sama. Pinter belum tentu soleh, soleh juga belum tentu pinter. Tapi kalau soleh itu pasti nyeneng no. Daripada pinter gak soleh. Lah kalau gak ada kerjasama dengan baik, gak menghasilkan apa-apa, akhirnya anaknya bingung. Dulu bapak, dulu ibu bingung, sing dipilih. Bapak ngomong A, ibu ngomong B. Mana-mana dia di tempat aja. Tidak nang bapak, tidak nang ibu. Milih bapak, ibu kamu, milih ibu bapak kamu. Meneng. Bingung. Akhirnya bapak ibu lagi nonton ambil anaknya. Bertemu jari. Tidak nurut kan ini. Apa jariku kok? Ibu yang kamu pisah. Akhirnya anaknya jelok. Bingung. Karena apa? Tidak kerjasama dengan. Tapi kalau kerjasama dengan baik, masjid ini. Masjid ini. Yang azan, imam, yang sholat ini kalau gak kerjasama dengan baik, kira-kira orang sing jamaah, gak orang sing azan, gak gelam azan enten-tenan sing azan misalnya gak gelam kesuen, mari azan tak mau mati langsung membayar. Akhirnya masjid itu gede ini tapi harus sing sembahyang, tapi karena kerjasama baik, azan dienteni, mari azan. Kadang ya ambil sholawatan, walaupun ya ambil ngenteni ini sak suen-suen, ngelak-ngelak dan banyu ini mana itu teko, wong siji, wong lho, dinteni kerjasama dengan baik, akhirnya ada berjamaah di masjid itu. Lho, ini saling support, saling dukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu dilarang oleh Allah, kita ini saling bantu, saling tolong dalam kejelekan, dalam dosa. Dalam kejelekan, dalam dosa, dalam keburukan, gak boleh kita saling bertolong. Malah yang ada itu kita harus mencegah, harus menghalangi kejelekan terjadi. Jangan sampai kita saling tolong dalam kejelekan, saling tolong tidak saling tolong dalam kebaikan, tapi saling tolong dalam kejelekan. Dan itu terjadi. Itu terjadi dalam kehidupan kita, di dalam desa kita, kota kita, maulidan, Isra Mi'raj, ono urunan bareng, ngadakno pengajian umum maulidan atau Isra Mi'raj, ndak tahu krungu. Tapi lek 17 Agustusan ngadakno orkes. Urunan rutin istiqomah bentar. Rutin istiqomah bentau urunan ya apa? Orkesan 17 Agustus. Yang parah lagi ada yang ngomong mensyukuri hari kemerdekaan. Ambil apa? Orkesan. Tidak cocok belas mensyukuri orkesan. Kita dikasih orang tua duit. Mana duit? Orang tuanya capek kerja, muli misalnya, panas, keudanan. Mari ngono dikei duit, ngarepe bapake ditukok Nobel. Kira-kira ngersula apa seneng bapake? Dikei tombok, togel. Kira-kira ngguyu atau nangis? Yang jelas gak mungkin seneng, gak mungkin gembira. Kenapa? Lho itu esoro dikai pengin. Sama dengan kita. Kita dikasih oleh Allah kenikmatan sehat, kita dikasih oleh Allah kenikmatan memiliki harta, kemudian dipakai untuk maksiat. Lho orkesan masuk maksiat. Lah gak ada biduannya. Dalam sing mendem. Gak mungkin nyelu orkesan sing nyanyi lanang kabeh. Gak mungkin. Nah, nyawer lah. Lu yang anehnya lagi lu, sing aneh meneng. Bojone lu meneng, delok sing lanang mabuk nyawer. Padahal kadang gimana jauh tukaran. Lagi disawerno. Ini saling dukung kita. Kalau masalah gini kita saling dukung. Tapi kalau untuk pengajian, perayaan Maulid atau perayaan Isra Mi'raj, waduh. Walasane akeh. Ada sih iki ge. Bayari kreditan sepeda motor kuwi ge. Ku alasan A, alasan B. Tapi lek ordesan ana alasan. Ngei, dari ini malah suka. Sungkannya ditarik, nah ngei. Ngei, kati ngei ini mangew. Sungkannya suka ngei ini mangew untuk. Ngei, satu sewa, kurang sewa. Yaudah eman, yaudah seneng. Tapi nyobono celengan ang masjid. Sepuluh ewu. Waduh, desa turu. Nah, pemang tak ngobong sepuluh. Ini mangew cukup. Wih sumake. Nah ini kita terjadi seperti ini, padahal Allah memerintahkan kita saling bantu, saling tolong dalam kebaikan, ketakwaan. Jangan saling bantu, jangan saling tolong dalam kejelekan, dalam keburukan. Kita lihat masjid itu kalau dibangun, dan ini suwe, gak mari-mari. Gak mari-mari. Tahunan. Tahunan masjid ini berapa tahun dibangun? Jedingi durumani. Sampai saiki jedingi durumani. Tahunan, pirang tahun dibangun. Kenapa? Kita saling tolong dalam kebaikan itu kurang. Kurang. 10.000 kita jadikan nilai yang besar. Tapi kalau kemaksiatan luar biasa. 10.000 kecil. Satu saya uji. Tapi kalau untuk anak siat aku itu lebih cepat, lebih banter dan cepat selesai. Nah, Allah melarang. Jangan saling bantu, jangan saling tolong dalam kejelekan dan kemaksiatan. Kemudian wa yutimuna shalah. Umat Nabi Muhammad itu mereka selalu melaksanakan, selalu menjalankan, mendirikan sholat. Sholat itu yang wajib dalam sehari semalam 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumlah total rokaatnya ada 17 rokaat. Duhur 4, asar 4, 8, maghrib 3, 11, isya 4, 15, subuh 2 rakaat 17. Ini yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam. Duhur punya waktu sendiri, waktu masuk dan waktu keluar. Asar punya waktu sendiri, waktu masuk dan waktu keluar. Maghrib, isya, subuh juga gitu, punya waktu masuk, punya waktu keluar. Dan itu diambil dari yang telah diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malaikat Jibril itu ketika mengajak Nabi Isra dan Mi'raj, setelah mendapatkan perintah sholat yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Jibril datang mengajarkan Nabi pas tepat awal masuk waktu zuhur. Jadi awal masuk waktu zuhur datang Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi. Lalu awal waktu asar datang lagi Jibril. Awal waktu maghrib datang lagi Jibril. Awal waktu isya subuh datang Jibril. Itu hari pertama. Hari kedua, akhir waktu duhur, Jibril datang. Akhir waktu asar, Jibril datang. Awal waktu, akhir waktu maghrib, Jibril datang. Akhir waktu isya, Jibril datang. Akhir waktu subuh, Jibril datang. Lalu Jibril mengatakan, sholatlah di antara keduanya. Sholatlah di antara keduanya. Jadi waktunya duhur antara hari pertama dengan hari yang kedua. Itu waktunya duhur. Waktunya asar juga gitu. Hari pertama asar itu hari pertama masuk waktunya asar, dan hari kedua itu adalah akhir waktunya asar. Begitu juga maghrib, isya dan subuh. Masing-masing punya waktu. Nah, salat ini ada rukunnya sholat itu terbagi tiga. Rukunnya sholat terbagi tiga. Ada ruknun qalbi, ada ruknun fi'li, ada ruknun qauli. Ada yang menambahkan dengan ruknun maknawi. Ada yang menambahkan dengan ruknun maknawi, jadi empat. Ruknun qalbi, rukunnya sholat yang dengan hati itu adalah niat. Rukunnya sholat yang dengan hati adalah niat. Itu niat sholat itu letaknya, tempatnya, wadai dalam hati, di dalam hati, bukan dalam ucapan, bukan dalam lisan, tapi di dalam hati. Kapan waktunya? Waktunya bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi saat takbir Allahu Akbar, hatinya melafadzkan niat. Jadi lisannya mengucapkan takbir, hatinya melafadzkan niat. Itu waktunya niat. Kemudian ada ruknun qauli. Ruknun qauli ini yang pertama takbiratul ihram. Rukun qauli itu adalah rukun yang dilafadzkan. Rukun yang dilafadzkan, yang harus dikeluarkan suaranya. Yang harus dikeluarkan suaranya, minimal dia sendiri mendengarkan apa yang dia baca. Minimal dia sendiri mendengarkan apa yang dia baca. Itu ada pertama takbiratul ihram. Membaca Fatihah, tahiyat terakhir, salawat di tahiyat terakhir, dan salam. Ini wajib dibaca dengan mengeluarkan suara. Alah. Menentok. Tidak ada suaranya saat takbir atau saat baca Fatihah, enggak bisa. Atau bergerak lisannya tapi enggak ada suaranya. Dia sendiri enggak bisa mendengar. Cuma bergerak, nggak ada suaranya juga nggak bisa. Harus ada suaranya, minimal dia sendiri mendengar. Minimal dia sendiri mendengar. Tapi pakai loh sembahyang nggak ada monco itu. Kadang jadi imam. Lu kadang jadi imam. Ini kita temuin berapa hari yang lalu di Juanda. Jadi imam Allahu Akbar mengucapkan takbirnya. Paling ngene to. Yo apa sembahyangnya? Jadi imam ini. Enggak sah salatnya. Lu saya baca dalam hati, enggak boleh. Harus dilafadzkan. Harus dikeluarkan suaranya, minimal dia sendiri dengar. Enggak boleh dibaca dalam hati. Enggak bisa. Harus dilafadzkan. Jadi takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat di takbiratul ihram dan salam. Ada rukun fi'li. Rukun perbuatan. Rukun perbuatan seperti berdiri bagian mampu, rukuk, iktidal, sujud dua kali, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tahiyat terakhir. Ini ruknun fi'li. Kemudian ada ruknun ma'nawi. Tidak kelihatan tertib. Menjalankan yang pertama sebelum yang kedua. Menjalankan yang kedua sebelum ketiga. Urut. Jadi takbiratul ihram dulu. Terus Fatihah. Terus rukuk, terus iktidal, terus sujud, terus duduk di antara dua sujud, sujud lagi kedua, urut. Wah bisa, iktidal disik baru rukuk. Atau sujud disik baru rukuk, gak bisa, harus urut. Nah ini mendirikan sholat. Kemudian wayutuna zakat, mereka juga selalu mengeluarkan zakat, melaksanakan zakat. Jadi memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Lu saya keluarkan, tapi diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, nggak dianggap mengeluarkan. Jadi dianggap mengeluarkan zakat ketika ia mengeluarkan pada orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia mengeluarkan bukan kepada orang yang berhak menerima zakat, tidak dianggap mengeluarkan. Kemudian mereka wa yatawasawna bil haqqi was sabr, saling mewasiati, saling menasehati, saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Sesuai di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan di antara orang yang beruntung, tidak rugi adalah orang yang saling menasehati, saling mengingatkan, mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka orang-orang yang keluar dari kerugian adalah orang yang saling mewasiati, saling menasihati, saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Lah, sabar itu penting. Dan sabar itu kita butuhkan di dalam segala keadaan kita. Jadi segala keadaan kita, kita butuh dengan sabar. Melakukan ketaatan butuh sabar, meninggalkan kemaksiatan butuh sabar, mendapatkan musibah bala butuh sabar. Sholat 5 waktu kita laksanakan, kita jalankan sampai detik ini, itu dengan kesabaran. Kalau kita gak sabar, sudah kita tinggalkan. Apalagi subuh, di saat badan capek, wis remek awake. Sabar tangi subuh, wudu, sembahyang. Walaupun sembahyange ya ambek motone awake ambek apa-apa. Kadang sih diwaca ngadeg, diwaca tahiyat. Tahiyat macae Fatihah. Wis nglambir kader. Tapi sabar, kita bangun, kita wudu. Sabar kita. Kalau enggak sudah kita tinggalkan. Butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Meninggalkan kemaksiatan juga gitu. Meninggalkan kemaksiatan itu butuh sabar. Enak. Maksiat itu enak. Tapi butuh sabar kita meninggalkannya. Sekarang saya mau ngomong, perempuan itu enak enggak? Enak. Apa mending sengaja? Kan gitu. Enak. Tapi kita butuh sabar untuk meninggalkannya, kalau itu dosa. Butuh sabar kita, hati kita, nafsu kita, kudu ngrawu. Padha mikoncing lho. Iwa. Wis kudu nyikat ae. Tapi butuh sabar kita. Sabar sehingga kita apa? Enggak memegangnya, enggak menyentuhnya, enggak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sabar kita. Kadang mulus dodo ya Allah, kok bojo kuda ngene kok ngono ya Allah. Sabar dia. Butuh sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita mendapatkan cobaan, musibah bala, butuh sabar. Kita dikasih sakit sama Allah. Butuh sabar kita. Kita enggak sabar murka. Wah, murka kita, marah kita, enggak kita sabar. Malah kita kalau sakit itu iling toh. Ya Allah. Orang betulnya iling. Ya Allah. Tapi pas berjuwe, waras, enggak iling, ya Allah, enggak iling. Makan enak, iling, ya Allah, enggak enak. Ya Allah, enak-enak iling. Tapi pas loro, waduh, nyebut terus. Terus tidak mandek, semuni, tidak mandek. Tapi kita butuh sabar, ya, butuh sabar. Karena itu kita butuh saling mengingatkan, menasehati, mewasiati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan yang kuat kepada kita untuk dapat selalu menjalankan kebaikan, ketakwaan, kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu kejelekan buat kita dan keluarga kita, teman kita, dan umat Islam pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan sholat dengan benar dan baik, dan dapat menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum.